بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قل يا أيها الكافرون. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. لا أعبد ما تعبدون. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. ولا أنا عابد ما عبدتم. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. لكم دينكم ولي دين. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.